Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bersua untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Adapun pada kesempatan pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-6 dari surat At-Taubah, yaitu merupakan surat ke-9 dari Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah summa ablighhu ma'manah. Zalika biannahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kajian kita pada ayat ke-6 dari surat At-Taubah hari ini berintikan perlindungan yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada sesamanya, tidak peduli apakah dia itu seakidah atau tidak, ataupun orang-orang yang dia yang non muslim. Menarik sekali kalau kita kaji pada ayat ini, karena di dalam keterangan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala setelah membicarakan tentang bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh umat Islam, ya, terutama sekali pada masa Rasulullah, ketika janji-janji yang sudah dibuat dengan orang-orang non-muslim ternyata mereka langgar, maka di dalam ayat 5 terdahulu Allah sudah memerintahkan kepada umat Islam untuk memerangi dan membasmi mereka sampai habis ke akar-akarnya, agar kebenaran itu tetap dapat tegak dan kebatilan itu tetap akan hancur lebur sampai tidak bergerak lagi. Nah, di dalam ayat ke-6 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya Islam itu adalah satu agama yang penuh dengan rahmat dan keindahan. Ketika dalam kondisi perang ada orang-orang yang meminta bantuan dan pertolongan, ternyata ini harus dijadikan sebagai salah satu prioritas utama, harus diperhatikan dan harus dilindungi. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada orang musyrik yang meminta bantuan kepadamu, meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia sempat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik kajian kita pada hari ini. Mungkin saya mulai dengan satu pertanyaan kepada Ustaz kita, Dr. Zainal. Ustaz, kalau ayat sebelumnya berbicara tentang memerangi orang-orang musyrik sampai dihabis tuntas, kenapa di dalam ayat ini Allah masih memberikan kemudahan dengan memberikan perlindungan kepada mereka? Kenapa ada perintah membunuh, tapi di sini juga ada perintah untuk melindungi? Iya. Ada ayat lain mengatakan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Jadi, perangilah musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka telah menyerangimu secara menyeluruh. Jadi di sini ada kata-kata sebagaimana. Jadi kenapa terjadi peperangan? Karena mereka telah memerangi umat Islam. Walaupun pada perang Badar kita tidak menemukan peperangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy sebelumnya, tapi sebenarnya apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy di Mekah, dari pengucilan, pengusiran sampai pergi ke Habasyah, kemudian pergi ke Madinah, di Habasyah sampai 2 kali hijrah, kemudian bagaimana Nabi Muhammad diblokir, dihisor sampai dia tidak mendapatkan makanan, itu merupakan bukti-bukti bahwa umat Islam telah diperangi. Dan pada waktu itu umat Islam bersabar. Maka puncaknya ketika terjadi hijrah dan Nabi Muhammad berserta kaum muhajirin berada di Madinah dan bersatu bersama Ansor, maka pada waktu itu terjadilah perintah untuk berperang sampai ke akar-akarnya. Jadi permasalahannya adalah terbelakang kama yuqatilunakum kaffah. Kemudian peperangan-peperangan dalam Islam selanjutnya setelah Badar adalah terjadi karena memang yang kalah ingin akhirnya ingin berperang lagi supaya menang. Maka ditemukan kaum kafir Quraisy berperang dengan umat Islam pada perang besar kedua yang terkenal dengan perang Uhud. Kemudian ada peperangan-peperangan lanjutan akibat dari perang Uhud, perang Badar ini, di mana kaum kafir Quraisy kaum di antara penduduk Madinah yang merupakan bani dari keturunan Yahudi atau keturunan Nasrani juga melanggar perjanjian, sehingga terjadilah peperangan akibat melanggar perjanjian itu. Dan kemudian dari perjanjian itu ada yang tidak melanggar. Nah, di sini ayat ini mengatakan kalau tidak melanggar dan dia meminta kepada umat Islam untuk menghantar orang tersebut sampai kepada tujuan dia, maka pada waktu itu umat Islam harus tetap memenuhi janjinya. Jadi di sini tidak ada kontradiksi, dan ini adalah dua kasus yang berbeda. Satu terhadap kaum kafir Quraisy yang menyerang, maka dia harus diserang. Satu lagi kaum kafir Quraisy yang setia terhadap perjanjian, maka umat Islam pun harus setia terhadap perjanjian tersebut. Iya. Kalau saya ingin menambahi dari sisi bahasa, sebetulnya kata firman Allah yang pertama ini adalah in syartiyah, kan gitu, syarat. Biasanya syarat itu setelah in itu adalah kata kerja. Tapi di sini dipisah dengan memasuki kata ahadun. Semestinya wa in istajaraka mina ahadun minal musyrikin fa ajirhu. Kira-kira begitulah. Tapi kenapa? Makanya di sini yang paling penting kita lihat di sini, kita ingin meneliti mengkaji ayat Allah apabila bertentangan dengan kaidah umum yang kita pelajari. Maka Allah berusaha untuk membukakan pikiran kita supaya kita terus meneliti ayat demi ayat, supaya kita mendapatkan firman Allah itu bukan sekedar kita membacanya, tapi betul-betul kita meyakini apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Rahasianya apa? Rahasianya di sini adalah penekanan di sini ada seseorang kaum dari pihak kaum musyrik atau kaum kafir yang mana meminta pertolongan kepada orang mukmin. Mana orang mukmin pada saat itu mungkin masih berada perbatasan antara tempat tinggal kaum kafir dengan tiap tempat tinggal kaum mukmin, mendengarkan suara yang meminta tolong itu dengan seksama. Maka dengan kata-kata wain ahadun di sini minal musyrikin, ini pengertian di sini adalah supaya diperhatikan betul apakah memang meminta pertolongan itu, atau sekarang dikatakan minta suaka itu, hanya atas berdasarkan betul-betul atau memang ada rekayasa yang lainnya. Maka di sini Allah menginginkan kepada orang mukmin itu betul-betul meneliti. Karena banyak orang sekarang ini, Ustaz, mengaku kadang-kadang datang ke rumah misalnya gitu, mengatakan saya ini baru masuk Islam, Ustaz, mu'alab demi Allah, katanya ini macam-macam pengakuannya. Tapi kadang-kadang satu sisi lain kita melihat kejadian itu memang berbalik sama sekali begitu. Bukan sebenarnya. Maka disinilah juga dengan ayat ini kita diminta supaya betul-betul meneliti. Karena di sini wa in ahadun minal musyrikin istajaroka. Kalau memang betul-betul istajaroka di sini arti sesungguhnya dia minta tolong tanpa rekayasa, kata Allah fa ajirhu. Nah, begitu. Mungkin ada dari sisi lain menanggapi ayat ini. Iya, saya melihat satu hal yang menarik di sini adalah bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah, walaupun dalam kondisi berperang, walaupun pada saat itu orang yang meminta tolong adalah orang musyrik, ini salah satu tujuannya adalah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengetahui Islam itu secara lebih dalam dan melihat Islam itu sebagai sebuah agama yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu ingin digambarkan oleh Allah di sini bukan agama yang hanya sekedar menyerang dan menghancurkan saja dan tidak mempedulikan orang-orang yang meminta pertolongan. Nah, yang menariknya adalah ketika ada seseorang minta tolong kepada umat Islam, itu artinya dia lebih percaya kepada umat Islam daripada orang-orang yang sekeyakinan dengannya. Ini adalah satu langkah yang baik, satu permulaan yang baik. Makanya di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jadi tetap ya, lindungi saja dan sampaikan kepada dia kalam-kalam Allah, mudah-mudahan hatinya akan terbuka dan dia mau memeluk agama Islam, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah keindahan agama Islam, dan ini satu hal yang menjadi catatan penting kepada kita. Jangan kita sebagai umat Islam hanya tahu satu ayat saja. Kenapa kamu memerangi orang musyrik? Ya karena di dalam ayat kelima sudah diperintahkan kita untuk faqtulul musyrikina, membunuh orang-orang musyrik. Tapi keterangan Allah di dalam ayat 6 ini tidak dia jadikan sebagai pegangan. Ketika Allah juga dalam ayat yang berdekatan memerintahkan kita untuk tetap menjaga agama Islam itu, menjaga kehormatan agama Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat, yang mampu melindungi orang-orang yang meminta pertolongan kepada umat Islam atau agama Islam itu sendiri. Dari sisi yang lain, kalau kita melihat ini adalah merupakan renungan bagi kita seseorang, yaitu ketika melakukan dakwah, bukan berarti orang yang berlainan agama harus kita kucilkan. Kemudian apabila mereka meminta tolong kepada kita, kita abaikan. Hal ini juga bukan sikap seorang muslim. Oleh karena antara sesama manusia, kita satu dengan yang lainnya, haruslah kita bangun. Orang minta tolong, kita bantu. Ya. Karena apa? Dengan kita membantu itu, insya Allah, Allah akan memberikan. Kemudian kita berikan nasihat-nasihat yang baik. Sehingga apa? Mereka itu mudah-mudahan dapat berpikir dengan jernih, oh begitu rupanya Islam itu mengajarkan kepada umatnya hal-hal yang bagus, membawa umatnya rahmatan lil alamin, kedamaian yang selalu diungkapkan di dalam Islam, sebagaimana yang dipaparkan, sering dilantunkan, bahwasannya Allah itu maha pengasih. Sikap kasih Allah dengan konsepnya ini sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa dipaparkan Ustaz Jaihan. Ya, saya mungkin ingin bertanya ini kepada Ustaz Jainal. Ada satu pertanyaan menggelitik di pikiran saya berbicara tentang bantuan. Kalau di sini orang musyrik meminta bantuan kepada umat Islam, harus diberikan kemudahan. Bagaimana Ustaz bila ada orang-orang musyrik yang memberikan bantuan, orang-orang non muslim yang memberi bantuan kepada umat Islam? Ini saya kasih uang untuk bangun masjid, ini saya kasih uang untuk membantu fakir miskin. Apakah ini boleh kita terima? Iya, prinsip kasih itu kasihilah musuhmu, sayangilah musuhmu. Ketika kita menyayangi orang yang kita sayangi, itu memang sudah seharusnya dan sewajarnya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang akur, yang senang dengan musuh yang berada di samping kita, dan bisa berbicara seakan-akan tidak memiliki garis pemisah antara kita dengan musuh kita? Nah, ini yang perlu dipelajari, dan inilah yang kita bicarakan pada ayat ini. Ketika seorang musyrik yang pada waktu itu kita sangat geram dengan dia, tetapi rupanya dia ingin mendengar keislaman, ya ahlan wa sahlan, atau mungkin sekedar untuk diantar ke suatu tujuan, ahlan wa sahlan. Itu pertanyaan, mungkin itulah konsep kasih, bagaimana kita dapat menyayangi musuh kita. Di sisi lain, kata Ustaz Perdana, bagaimana kalau orang lain memberi, non muslim memberi bantuan kepada umat Islam, dari wujud persahabatan ini tidak bermasalah dan ini baik, sebagaimana umat Islam pun harus dapat membantu kepada non muslim. Kita menemukan ketika Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ibuku Anda tahu bersama adalah orang musyrik, bagaimana saya baktikah saya kepada orang tuaku, karena saya tahu orang tuaku itu sangat senang dengan barang ini. Maka kata Nabi Muhammad, berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Wa ma tunfiqu min khairin waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ketika kamu berbakti membantu orang lain, maka upahnya tidak akan berkurang, tetapi Allah akan genapkan dan Allah tidak pernah berlaku zalim. Jadi orang lain membantu kita, silahkan, kita pun membantu musyrik, silahkan, karena itu merupakan wujud solidaritas sebangsa dan setanah air atau secara global di dunia ini. Para pendengar rahimakumullah, masukan dari para ustaz kita tadi sudah memberikan sedikit banyak aja gambaran kepada kita semua bahwasanya agama Islam ini adalah merupakan agama yang sangat indah, agama yang selalu berusaha untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada umatnya secara khusus dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk tampil menjadi pembela-pembela kebenaran, untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang terbaik di dalam kehidupan ini gambarkanlah kita sebagai muslim yang selalu dengan tangan terbuka memberikan bantuan, dengan tangan terbuka selalu menerima segala keluh kesah orang lain, karena itu akan memperbaiki citra diri kita secara lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat menjalani kehidupan ini, terutama sekali menjalaninya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Tabir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.